Yang ini populer sekali kalau di kalangan masyarakat Jawa, yaitu Cokro Manggilingan. Bagi teman-teman yang dari luar Jawa, mungkin istilah ini agak asing, tapi yang Jawa semoga pernah mendengar istilah Cokro Manggilingan. Ini kombinasi dari dua kata, yaitu yang pertama cokro atau cakra, dan yang kedua manggilingan. Cokro itu bagi teman-teman yang penggemarnya wayang, suka nonton wayang, apa kalau hari ini mungkin nontonnya sinetron, tidak apa-apa lah, sinetron wayang kemarin ada yang India itu Mahabharata. Cakra ini senjatanya Krishna. Kalau di wayang Jawa ini, Krishna ini raja, ratu dari Dwarawati. Kalau di wayang biasanya lengkapnya disebut Sri Bathara Krishna. Senjatanya cakra, cokro, jadi lempengan bulat yang punya gerigi tajam. Teman-teman bisa membayangkan gearnya, rodanya sepeda. Itu kan bentuknya bulat, kemudian ada gerigi-gerigi tajamnya. Nah, Sri Bathara Krishna itu senjatanya cakra itu. Nanti ada filosofi dan sejarahnya sendiri. Mungkin kapan-kapan kalau kita berlanjut membahas falsafah Hinduisme. Nah, selain cokro ada istilah manggilingan. Manggilingan itu artinya menggelinding, berputar. Jadi cokro manggilingan itu ya senjata cakra yang berputar, lempengan bulat yang bergerigi tajam yang bergerak menggelinding. Cokro manggilingan ini secara umum sebenarnya merupakan lambang, merupakan ibarat dari roda kehidupan ini, siklus kehidupan kita, perputaran masa hidupnya manusia. Itu sifatnya seperti cokro yang berputar. Teman-teman mungkin ingat yang kadang-kadang ada istilah hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Maksudnya sama dengan itu. Jadi ini siklus hidup, perputaran masa, baik dalam skala mikro maupun makro. Mikro itu kehidupan kita sendiri, jagat kecil. Makro itu jagat besar. Yang kehidupan kita sendiri ya pergantian nasib kita ini. Hidup kita ini kan kadang seneng, kadang susah, kadang sukses, kadang gagal. Ini jadi berputar, menggelinding terus. Tidak ada orang itu yang seneng terus, sukses terus, tidak ada. Berhasil terus juga tidak ada. Hidup itu selalu kadang berhasil, kadang sukses, dan kadang juga gagal. Itu yang mikro. Kalau yang makro ini dinamika zaman secara umum. Jadi kehidupan ini secara umum juga dinamis, berubah, berputar. Makanya orang Jawa itu punya pandangan hidup ini dengan istilah cokro manggilingan tadi. Cokro manggilingan owah gingsir gilir gumanti. Jadi proses hidup ini itu seperti roda yang berputar, cokro manggilingan, owah-owah itu berubah. Gingsir, gingsir itu berjalan, gilir berganti-ganti, gilir gumanti, saling berganti-ganti. Jadi proses hidup kita ini seperti roda yang berputar, berubah, berjalan, ganti-ganti terus. Nah, ini secara proses falsafah cokro manggilingan itu membaca hidup sebagai owah gingsir gilir gumanti. Jadi, berubah, berkembang, berganti-ganti situasi, dinamis. Manifestasi dari cokro manggilingan ini itu nanti yang disebut wolak-walike jaman, katanya orang Jawa. Jadi wolak-walik zaman itu bolak-baliknya hidup ini. Ya tadi kadang seneng, kadang susah, kadang sukses, kadang gagal. Ya wolak-walik zaman. Yang dulu menang, sekarang kalah. Yang dulu kalah, sekarang menang. Di ranah apapun situasinya selalu seperti itu. Kelompok sana dulu kalah, sekarang menang. Kelompok yang dulu menang, sekarang kalah. Dan akan selalu begitu. Nah, ini namanya cokro manggilingan.